Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Fani a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Ya, berhubung lampunya mati, ya sudah, kita apa adanya insyaAllah ya. Baik, dan mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Baik, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang As-Sunnahul Fi'liyah Fi Salat, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang mana pada pembahasan lalu kita terakhir sampai pada as-salitsu asyara, iya, yang ke-13. Sunnah yang ke-13. Iya, sampai situ kemarin. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, ar-rabi'atu asyara, sunnah fi'liyah yang ke-14. Iya, sampai situ ya kemarin. Iya, sunnah fi'liyah yang ke-14. Baik, barakallahu fikum. Pembahasan kita sekarang adalah al-isyaratu bisababatil yumna, berisyarat dengan menggunakan jari telunjuk yang kanan. Wan-nadaru ilaiha, dan melihat kepadanya. Jadi ketika di dalam tasyahud, maka berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan. Dan kemudian pandangan mata kita hendaknya menuju atau menghadap kepada jari telunjuk tersebut, sababah, yakni pada jari telunjuk tersebut. Nah, kemudian watahliku biibhamil yumna, tahliku, dan membuat lingkaran dengan jari telu, apa, ibu jari yang kanan, ibu jari yang kanan, ya, ini ibu jarinya, wal wusta, dan juga jari tengah, fit tasyahudain, di dalam dua tasyahud. Perhatikan. Jadi nanti buat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah dan berisyarat dengan jari telunjuk bentuk begini ya, seperti yang kemarin telah dijelaskan. Nanti di situ ada beberapa cara di dalam berisyarat dengan tasyahud pada satu tasyahud tersebut. Kita ulangi lagi. Sunnah yang ke-14 pembahasan kita di sini adalah al-isyaratu bisababatil yumna, berisyarat dengan jari telunjuknya yang kanan, wanadaru ilaiha, dan memandang atau melihat kepada jari telunjuk tersebut, ya, ketika tasyahud. Watahliku, dan membuat lingkaran bi ibhamil yumna wal wusta, dengan menggunakan ibham. Ibham itu apa? Ibu jari dan wusta, apa wusta? Jari tengah. Ya, dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah seperti ini, ya. Naam, fit tasyahudain, di dalam dua tasyahud. Jadi intinya seperti itu. Artinya pembahasan kita di sini adalah termasuk sunnah-sunnah fi'liyah, yakni berarti yang hukumnya sunnah bukan wajib, yakni ketika tasyahud berisyarat dengan menggunakan jari telunjuk. Jari telunjuknya tegakkan. Ya, kemudian mata kita ketika duduk tasyahud ini hendaknya memandang bukan ke tempat sujud, tetapi kemana? Ke jari sababah, jari telunjuk yang kita gunakan untuk berisyarat dengannya. Kemudian, selain ibu jari diisyaratkan begini, maka tak ibu jarinya dan jari tangan wusta itu yang tengah, jari tengahnya, ini dibuat semacam lingkaran begini. Nah, begitu ya. Perhatikan ini, membuat lingkaran seperti ini ya. Nah, jadi kita membuat lingkaran. Ini salah satu cara. Nanti akan disebutkan ada beberapa cara. Ya, seperti itu. Apa dalilnya? Kita perhatikan. Wa dalilu ala dzalik, dalil atas yang demikian itu, hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ida qa'ada, adalah beliau apabila duduk, fit tasyahudi, di dalam tasyahud, yang itu tasyahud, baik yang awal maghrib, perhatikan di sini, wa doa yadahul yusra, beliau meletakkan tangannya yang kiri, sebelah sini ya, yang kiri, ya, ala rukbatihil yusra, pada lututnya yang kiri. Tempelkan begini, ya, tangannya diletakkan di lututnya yang kiri. Ini ketika duduk tasyahud. Wa wada'a yadahul yumna, dan beliau meletakkan tangannya yang kanan, perhatikan, ala rukbatihil yumna, juga pada apa lututnya yang sebelah kanan, seperti tadi. Nah, seperti itu ya. Juga pada lututnya yang sebelah kanan. Wa aqada thalasatan, dan beliau mengikat, aqada mengikat atau membentuk ya, thalasatan wa khamsina, angka 53. Piye carane bentuk angka 53 itu? Nanti akan dijelaskan. Wa asyara bisababati, dan bisababati, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Bentuk angka 53 maksudnya bagaimana tidak disebutkan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Caranya ikhwan dijelaskan ya oleh para ulama tentang masalah ini seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talhis, demikian pula dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Nabi Daud, dan juga disebutkan dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, bahwa cara membentuk angka 53 ketika berisyarat dengan jari telunjuk itu tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang disebutkan oleh judulnya di sini adalah dengan lingkaran begini kan? Tapi kalau 53 tidak seperti itu. Gimana caranya? Dijelaskan di sana. Bi'ayyadumal khinsir. Ya, yaitu dengan menekuk atau melipatkan khinsir. Apa khinsir? Jari ibu, apa jari kelingking. Ya, naam. Saya ulangi lagi. Ini khinsir. Khinsir apa binsir ini? Binsir. Ini apa? Binsir. Ini? Khinsir. Ya, baik. Dengan melipat atau menekuk ini. Ya, khinsir. Kemudian binsir. Dan juga wusta. Semua dilipat. Plek, begini ya. Nah, perhatikan. Wa yusiru bil masbahati. Dan berisyarat dengan jari telunjuknya ini. Ya. Kemudian, wa yaja'ala al-ibham tahtal masbahati. Ya, dan menjadikan ibhamnya ini di bawahnya jari telunjuk. Jadi bentuk angka 53 itu seperti ini. Kan 5 ini ya. Ini kan 5. Dilipat gini. Nah, orang-orang Arab angka 53 itu kalau yang sering dipakai sana 53 itu begini, 50, ini 5 dan 3. Nah, ini namanya angka 53. Berarti kalau isyarat begini. Ya. Nah. Jadi ini digenggam. Terus ini jari telunjuknya begini. Ini digenggam semuanya. Terus ibhamnya atau ibu jarinya ada di bawahnya jari telunjuk. Ini cara kedua. Kan disebutkan nanti. Beda dengan cara tadi. Tangan kanan loh ya, bukan tangan kiri. Ya. Ya. Coba. Jadi kalau cara tadi kan ada begini. Nah, ya. Ini cara yang buat lingkaran antara ini. Nanti akan sebutkan hadisnya setelah ini. Tapi cara yang ini, ya, hadis ini hadis apa? Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu membentuk angka 53. Aqada salasatan wa khamsin. Salasatan wa khamsin. Beliau membentuk angka 53 ketika berisyarat. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan melipat atau nekuk ya. Ini jari khinsir. Apa khinsir? Jari keling. Keling. Binsir. Jari manis. Kemudian wusta. Jari tengah. Dilipat semuanya. Pelek begini. Terus ininya berisyarat. Menunjuk. Terus ininya sababahnya di bawahnya begini. Ya. Nah, begini, di bawahnya begini. Di bawahnya ya, di bawahnya ibu ibhamnya di bawahnya jari telunjuk gini ya, ini seperti ini, ini cuma dilipat pelak begini, dan ini di bawahnya, di bawahnya ibham apaan, di bawahnya sababah atau masbahah atau sababah, sama masbahah itu artinya ya sababah, jari telunjuk ini di bawahnya ada ibham begini ya. Nah, seperti itu, ini caranya kalau kita berisyarat dengan jari telunjuk. Lihat ini semuanya ya. Bisa dipahami ini? Ini disebut dengan 53. Ya, 5, yang ini 5, ini 3. Nah, terus jadilah seperti ini. 53. Wallahu a'lam. Ini orang Arab ya, yang nyatakannya. Disebutkan demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talhis, menjelaskan makna 53. Demikianlah dalam Subulus Salam, juga dalam kitab yang lain, Anul Ma'bud, dan seterusnya, mengenai syarah penjelasan tentang apa maknanya beliau melipat dengan membuat angka 53. Wa asyara bis sababah, dan beliau isyarat dengan menggunakan jari telunjuknya. Ini jenis ya cara berisyarat. Seperti gini ya, Li, paham Li? Ya, yang tiga dilipat, terus ininya ibu jarinya di bawahnya jari telunjuk begini ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Begini atau begini? Ya, biasanya begini. Ya, cukup. Ini yang pertama. Kemudian yang lain. Wa aidan, dan juga an Abdullah bin Umar. Juga hadis dalam riwayat Abdullah bin Umar. Annahu ra'a rajulan. Bahwasannya beliau melihat kepada seseorang. Yuharrikul hasa, yang dia menggerak-gerakkan kerikil. Hasa itu kerikil, batu-batu kecil. Ya, dia menggerakkan kerikil. Ya, biyadihi, dengan menggunakan tangannya. Wahuwa fissalah, sedangkan ketika itu dia di dalam sholat. Maksudnya apa? Ketika orang tadi main-main, apa sholat itu main-main kerikil. Begitu. Falaman sorofa, ketika selesai atau insyiraf ya, ketika insyiraf artinya selesai dari sholat, qala lahu Abdullahi, maka Abdullah pun berkata kepada dia, kepada orang yang main-main kerikil ketika sholat tadi, la tuharriku al-hasa, atau janganlah kamu menggerak-gerakkan kerikil atau main-mainkan kerikil, wa anta fi sholati, sedangkan kamu berada dalam sholat. Kenapa? Fa inna dhalika minasyaiton, karena sesungguhnya hal itu termasuk dari perbuatan syaitan, yakni syaitan menggoda orang yang sholat supaya dipalingkan dari kekhusyukan untuk main-main di dalam sholatnya dengan pakai kerikil. Ingat ya, lo kok pakai kerikil? Iya, karena Masjid Nabawi kan terbuat dari apa? Bawahnya itu loh, lantainya dari pasir, iya kan? Iya, padang pasir, gak ada lantainya, belum ada yang namanya apa ini? Nah, tekel begini tidak ada, sehingga namanya pasir, ada kerikil-kerikil kecilnya, iya kan? Nah, kadang-kadang sujud pun pas ada batunya, tek, ya loro, ya, sakit ya. Nah, kadang-kadang begitu. Makanya, di sini, ketika itu ada waktu orang sholat, main-main kerikil, dolanan kerikil, begitu ya. Nah, selanjutnya, kita lihat di sini. Nah, katanya Ibnu Umar, ya, la tuharikul haso, jangan kau menggerak-gerakkan haso, yakni kerikil-kerikil kecil. Wa anta fi sholat, sedangkan kamu berada di dalam sholat. Kenapa? Fa inna dhalika minasyaiton, karena sesungguhnya hal itu termasuk dari apa? Perbuatan syaiton. Walakinisna, akan tetapi lakukanlah, perbuatlah kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Ya kali, walakinisna'a. Disuruh ya, walakinisna'a begitu, atau di situ apa? Perintah ya. Walakinisna', yakni dan apa ini? Akan tetapi hendaknya kamu perbuat kama kana Rasulullah sallam yasna'u, sebagaimana Rasulullah sallam melakukan atau berbuat. Qala, orang tadi bertanya, wa kaifa kana yasna'? Wa kaifa kana yasna'u? Bagaimanakah Rasulullah sallam berbuat? Qala, maka Abdullah bin Umar memberikan penjelasan. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna. Yaitu beliau meletakkan tangan kanannya pada pahanya yang kanan. Wa asyara bi asba'ihi, ya, allati talil ibhami fil qiblata. Fil qiblati, afwan. Ya, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya pada saat meletakkan tangannya di paha ini, berisyarat dengan jari telunjuknya allati talil ibham, yang jari telunjuk itu adanya di dekat ibham. Di dekat apa? Ibu jari. Fil kiblah, yaitu diisyaratkan menghadap ke arah kiblah. Waroma basoro balnam, waroma bibasorihi, dan beliau meroma. Roma itu artinya melemparkan, ya, maksudnya mengarahkan. Waroma bibasorihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangan matanya ilaiha, kepada jari telunjuk tadi yang diisyaratkan. Au nahwiha, atau yang selainnya. Tsumma qala, kemudian perawi mengatakan, hakada raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Demikian inilah, ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik, seperti itu. Artinya apa? Di sini Abdullah bin Umar memberikan penjelasan kepada orang yang ketika itu main-main dalam salatnya, waktu duduk terutama. Ketika sedang duduk dalam salat, tiba-tiba dia main-main kerikil. Oh jangan, tidak boleh seperti itu. Ya, ketika duduk tasyahud begini, yang dilakukan hendaknya kamu letakkan tangan kananmu di atas pahamu yang kanan, begitu. Ya, lalu berisyarat dengan jari telunjuk. Ya, lalu kemudian pandangan mata diarahkan kepada jari telunjuk tersebut. Nah, seperti itu. Ya, maka ya ikhwani azani wasakum, menunjukkan apa? Ketika posisi duduk tasyahud, jadi tasyahud awal atau akhir, kemana pandangan mata kita terarah? Ke jari telunjuk, bukan ke tempat sujud. Ya, demikian ini berkenaan di sini dan juga yang lainnya. Jadi warama bi basarihi ilaiha aw nahya. Ya, maka beliau mengarahkan pandangan matanya ke arah jari telunjuk tersebut, ya, atau yang selain seperti ini, atau yang lainnya seperti ini, atau yang semisalnya. Nah, akada ra'aitu Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, demikian itulah aku melihat Rasulullah SAW yasna'u, ya, beliau berbuat seperti itu. Akhraja wa Abu Dawud wa Nasa'i wa qala Syaikh Albani hasanun sahih. Nah, hadisnya sahih atau hasan sahih sebagaimana disahihkan Syaikh Albani dalam kitab Aslu Sifati Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka ikhwani azani wa asakullah, ini menunjukkan pada kita ikhwan bahwa cara apa membuat tasyahud, ya, kalau berdasarkan hadis Abdullah bin Umar seperti tadi, membuat angka 53. Maksudnya 53 adalah dengan melipat semua jarinya yang ini, baik jari kelingking, jari tengah ataupun apa namanya ini, jari wusta atau jari tengah, ya, dilipat semuanya. Kemudian isyarat dengan telunjuk dan ibu jarinya diletakkan di bawahnya sababah tadi. Seperti ini. Ini cara yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar ini, ya. Baik, nanti kita sebutkan hadis lainnya. Kemudian penulis mengatakan wa dalilu istihbabiha, dalil disunahkannya, ya, duduk dengan cara seperti tadi itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa ammal isyaratu bil masbahati. Adapun berisyarat dengan masbahah, masbahah itu sama dengan sababah, ya. Ya, berisyarat dengan menggunakan masbahah yaitu jari telunjuk, fa mustahabbatun. Maka yang demikian ini sifatnya apa? Mustahab. Apa mustahab? Apa mustahab? Sunnah, ya, sunnah. Fa mustahabbatun indana, maka ini hukumnya sunnah menurut kami. Wa kada qala, ya, dan juga beliau mengatakan wa sunnatu, dan yang menurut sunnah, an la yujawiza basaruhu isyaratahu. Ya, wa sunnatu, yang menurut sunnah dalam salat adalah an la yujawiza, tidak melampaui, tidak melebihi basaruhu, yaitu pandangan matanya, isyaratahu, terhadap isyaratnya, yaitu tidak melebihi dari isyarat dengan menggunakan jari telunjuk. Maksudnya apa? Nah, termasuk sunnah dalam sholat, yakni ketika duduk tasyahud, maka kemudian seseorang berisyarat dengan telunjuk, maka pandangan matanya itu tidak boleh melebihi jari telunjuknya, isyarat tadi. Begitu maksudnya. Wallahu'alam. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim. Seperti itu. Maka ma'asirul muslimin ikhwani a'azani wa'azakumullah. Sekali lagi, ya, cara duduk semacam inilah yang disunahkan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, dengan istilahnya membentuk semacam kayak angka 53, ya. Angka 53. Taib, seperti itu. Adapun sekarang kita lihat dengan cara yang kedua, ya. Cara yang lainnya adalah, baik. Baik, ya, seperti tadi, ya. Ini hadis dengan bentuk 53. Cara berikutnya yang juga disunahkan, ya. Baik, yaitu dengan yang disebutkan tulis tadi dalam judulnya, yaitu ayak bidal khinsir wal binsir wa yad'u liham 'alal wusta, yaitu melipat, menggenggam jari yaitu khinsir. Apa khinsir? Ibu anak jari kelingking. Khinsir jari manis ini dilipat. Setelah itu jari wusta, jari tengah dengan ibham membentuk lingkaran. Ini cara kedua. Ya, cara kedua. Wa yusyiru bisababah dan berisyarat dengan jari telunjuk seperti ini. Ya, anda perhatikan. Kalau tadi kan begini ya. Ya, semua dilipat begini. Ini cara pertama. Cara kedua yaitu dengan membuat lingkaran tek gini ya, yaitu kalau jari kelingking sama jari wusta dilipat, kemudian jari tengah sama jari ibu jarinya membentuk lingkaran. Ini begini. Ya, sehingga ini cara kedua membentuk lingkaran begini. Rijal, paham Rijal? Oh, cara kedua gimana tangannya Rijal? Gimana cara kedua? Gimana caranya? Ayo. Bentuk lingkaran ini apa bentuk lingkaran? Bentuk Rijal. Gimana Rijal? Iya, ini cara kedua ya. Saya tunjukkan Rijal, gimana Rijal? Ya, ini jari lu, jarinya lurus, jangan bengkok jarinya, lurus. Nah, ini, berarti kan Rijal, ini dilipat ya. Nah, eits. Kenapa tertawa? Tidak boleh tertawa, ayo. Gimana Rijal? Gini ya, terus ini bentuk lingkaran. Nah, lurus gini ya, Jal. Lalu, Jal. Oh, jangan tidur, Jal, ya. Nah, ya, duduk depan sendiri, ya. Teklak, tekluk, ngantuk, ya. Baik. Ya, sudah ya. Lanjutkan, Jal. Eh, lanjutkan, ya. Jangan lanjutkan tidurnya. Lanjutkan taklimnya, ya. Baik. Ini ya, begitu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Wail bin Hujair, ya. Hadis Wail bin Hujair disebutkan di sana, ikhwan. Yaitu sebagaimana hadis ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya. Nah, diterangkan di sana dalam hadis Wail bin Hujair, ya. Di sana disebutkan. Iya, ya. Apa jadi? Dar. Mana hadis Wail? Nah, ya hadis Wail bin Hujair juga disebutkan, ya. Dan juga hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ya, juga menyebutkan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan yaitu apa ini? Bentar, kalau disebutkan dalam riwayat yang lain, ada tiga, ada satu cara. Yang pertama dengan melipat semua jari-jarinya dan berisyarat dengan apa ininya, dengan ibu jari, dengan jari telunjuk, ya. Baik, hadisnya hadis Ibnu Umar juga. Jadi semuanya dilipat, ya, seperti tadi. Kemudian bentuk angka 52, kemudian bentuk lingkaran. Ya sudah, nah dua saja sebenarnya, tapi ada yang mengatakan tiga, ya. Jadi ada dua cara, ya. Cara ini ya, seperti ini, bentuk lingkaran pada jari tengahnya, ya. Ya, seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini. Jadi boleh seperti ini, boleh yang begini. Ya, dua-duanya semuanya disunahkan. Jadi hadis Wail bin Hujair, juga hadis Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Zubair. Semuanya menjelaskan tentang cara seperti itu. Baik, sekali lagi, inilah cara kita dalam berisyarat. Dan pandangan mata kita ke arah mana? Ke arah jari. Ya, ke arah jari telunjuk tadi ya. Nah, demikian pula dalam hadis tadi. Ra'aitu sallam yasna, katanya Abu Umar, demikianlah saya melihat Rasulullah sallam melakukannya. Dan hadis itu tadi ya, kawan, adalah apa? Hadis yang menjelaskan tentang cara-cara tersebut dan di mana letak pandangan mata kita. Nah, sekarang dari permasalahan ini tadi, akhwan, masih ada permasalahan yang juga perlu untuk kita ketahui, ya. Naam. Yaitu iya. Sejak kapan? Istilahnya mulai kapan isyarat itu dilakukan? Ya, karena ada sebagian ulama atau sebagian orang yang menganggap bahwa isyarat itu dilakukan ketika mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kan begitu ya, ada. Jadi ketika dia awal tasyahud, tangannya tetap diam. Tapi begitu asyhadu alla ilaha illallah, baru kemudian membuat isyarat dengan jari telunjuk. Tapi yang benar, mulai kapankah ya hal itu dilakukan? mulai kapankah sepantasnya perbuatan itu dilakukan. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah, perhatikan. Dalam permasalahan ini, ya, maka para ulama menjelaskan berdasarkan dengan hadis tadi, hadis Wail bin Hujair, ya. Nah, hadis disebutkan dalam hadis, ya. Kana idza jalasa wa doa kafahul yumna ala fakhidihil yumna. Adalah Nabi SAW apabila duduk, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Dan beliau menggenggam semua jari-jarinya semuanya. Tapi ada yang seperti itu. Nah, dari riwayat ini katanya Syalbani rahimahullah. Syalbani menjelaskan dalam sifat sholat Nabi. Ya. Naam. Wa amma waktu qabdal asabi'il ukhra. Wa fadzahir minal ahadis al-mutaqaddimah annahu min awalit tasyahud. Adapun waktu menggenggamkan jari-jari atau membuat isyarat dengan jari-jari pada saat duduk tasyahud, maka zahirnya adalah bahwa hal itu dilakukan sejak kapan? Sejak awal tasyahud. Ya, seperti itu kata beliau rahimahullah yang dalam kitabnya. Dan Syekh Muhammad Izam juga mengatakan dalam Fathul Alam, hadza yadullu ala istimraril isyarah hatta yafrughu shalah. Ya, artinya apa? Bahwa hadis tadi menjelaskan yang namanya tasyahud itu dengan isyarat jari itu adalah terus-menerus dilakukan. Istimrar, terus-menerus dilakukan isyaratnya itu hatta faragh shalah, sampai selesainya shalah. Ya, jadi mulai dari awal hingga akhir, ya, karena disebutkan dalam hadis tadi Abdullah bin Umar jelas mengatakan bahwa beliau berisyarat dengan jarinya, ya, yang ada di jari telunjuknya yang ada di dekat ibham, dekat ibu jari, dan mengisyaratkan menghadap ke arah kiblat dan mengarahkan pandangannya ke arah jari telunjuk tersebut. Maka ini kalau betul bisa menunjukkan lafaz ini menunjukkan bahwa yang namanya mengangkat jari telunjuk atau berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud itu dimulai terus-menerus. Istimrar mulai awal hingga akhir tasyahud, ya, dan tidak diturunkan kecuali selesai doa dari tasyahud, ya, sebelum salam. Begitu selesai kita tutup salam. Begitu, ya. Maka itulah, ya, cara kita dalam apa istilahnya memulai sejak kapan hal itu disebutkan. Kemudian, apa hikmahnya? Kok kita disuruh berisyarat dengan jari telunjuk? Nah, tidak disebutkan di sini, ya, kawan. Tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Seperti disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan di sana, ya. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, idza jalasa fi sholat, apabila Abdullah bin Umar duduk di dalam sholat, wa do'a yadaihi ala rukbatai. Beliau meletakkan tangannya di atas lututnya, wa asyara bi asba'ihi wa atba'aha basarah. Ya, basaruhu. Nah, adalah beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan diikuti oleh matanya. Artinya matanya mengikuti jari telunjuknya begini, memandang ke arah jari telunjuknya. Itu Ibnu Umar. Tsumma qala, ketika selesai salat mempraktikkan seperti itu, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, la hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Sesungguhnya jari telunjuk itu, ya, lebih keras untuk memberikan apa? Pukulan ataupun kejelekan kepada syaitan daripada besi. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh berisyarat dengan ini, itu artinya memberikan hukuman ataupun pukulan kepada syaitan yang lebih dari sekedar besi. Antum kalau dipentung sama besi sakit enggak? Sakit. Ngerti dipentung? Iya, Pak. Pukul, ya. Pak, gitu, ya. Nah, orang Ambon ngerti bahasa dipentung. Ngerti, ya? Nah, ya, kamu dipentung dengan besi, itu kan keras tuh. Nah, ini jari telunjuk itu lebih keras, lebih kuat. Demikian. Ya, ini as-sababah. Ya, na'am. Sanadnya hasan, hadisnya sebagaimana disebutkan Syalbani ta'ala di dalam Miskatul Masabih. Ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi demikian, ikhwan. Sehingga kata beliau rahimahullah, Syalbani mengatakan bahwa kalau kita kita berpisah dengan jari telunjuk itu harus harus keras, harus sungguh-sungguh. Bahkan ketika kan beliau termasuk ulama yang berpendapat tahrik ya, menggerak-gerakkan jari. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Wa fi dzalika dalilun aidan ala anna sunnata ayastamira fil isyarah." Ya, bahwa hal ini menurut sunnah menunjukkan bahwa yastamira itu sungguh terus-menerus berisyarat, wa fi tahrikiha ila salam, dan juga terus-menerus menggerak-gerakkannya sampai salam. Karena beliau termasuk ulama yang berpendapat sunnahnya menggerak-gerakkan jari ya pada saat isyarat. Ya, dengan dasar hadis yang beliau sahihkan dalam sifat salat Nabi. Saya ketika salat itu gerak-gerak terus. Yo, mulai awal sampai akhir ini lebih dahsyat daripada sekedar besi ini ya terhadap syaitan. Nah, sudah selesai. Begitu. Namun perkataan yang satu ini khususnya masalah menggerak-gerakkan jari itu mesti perlu tanbih, dalam arti bahwa para ulama mengatakan hadisnya syad. Ya, syad itu termasuk hadis yang sahih apa dhaif, Habib? Hadis syad itu. Syad termasuk hadis yang sahih apa dhaif? Apa Ibrahim? Hah? Hadis syad itu hadis apa sih? Hadis, hai, bukan hadis syad itu hadis apa? Hadis yang bagaimana? Yang ganjil atau nyeleneh. Hadis yang nyeleneh. Kenapa dikatakan ganjil atau nyeleneh? Iya. Karena antum perhatikan, misalnya dalam sebuah hadis ya ada seorang guru yang menyampaikan hadis. Dia punya murid sebanyak 20 orang misalnya. Ya, sebesar santri kita di sini 20 orang. Saya menyampaikan hadis misalnya yang nyatet hadis itu 20 orang. Semuanya mencatat lafadznya seperti apa yang saya sebutkan. Tiba-tiba menyebutkan ya bahwasanya semua murid mengatakan berisyarat dengan jari telunjuk saja, enggak ada menggerak-gerakkan. Tapi Habib, ya misalnya ya, dia nulis bahwa Rasulullah itu berisyarat dengan jari sambil menggerak-gerakkan jari. Ya, saya tanya, padahal kalau dicek di dalam tulisannya Rijal enggak ada, tulisannya Alfian enggak ada, tulisannya Hutefa enggak ada, tulisannya Ali enggak ada, ya. Semua tulisan enggak ada yang mencatat ngambil dari hadis dari saya dikatakan menggerak-gerakkan. Tapi murid saya yang satu ini nulis misalnya menggerak-gerakkan, misalnya. Nah, ini namanya nyeleneh. Ngerti ya? Nyeleneh itu syad ya. Syad itu nyeleneh. Sama dalam perkara tahrik, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Oh, itu yang mengambil hadis ya dari apa? Anam rawi siapa itu? Yang dari kemudian ada muridnya namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah itu mengambil hadis dengan menggerak-gerakkan jari. Padahal semua murid-murid yang dari gurunya itu mengambil hadis tidak ada menggerakkan. Dari 16 perawi hanya Zaidah bin Qudamah yang menjelaskan tentang masalah menggerak-gerakkan jari. Yang lainnya tidak. Maka dari sinilah para ulama mengatakan hadis ini syad, nyeleneh. Ya. Termasuk Syekh Mubil mengatakan hadisnya syad, dhaif. Ya. Syekh juga begitu. Para ulama juga begitu. Tapi Syekh Albani punya pendapat beda. Meskipun hadisnya syad, nyeleneh, tapi selama perawi hadis itu thiqah, orang yang kuat hafalannya, tetap diterima. Meskipun nyeleneh. Begitu. Tapi dibantah ulama lain. Loh, apakah Zaidah bin Qudamah itu lebih sikoh daripada 16 perawi lain? Yang semua itu sama-sama sikoh. Bahkan ada yang lebih sikoh dari Zaidah bin Qudamah. Maka apakah itu lebih sikoh daripada yang lain? Tidak. 16 perawi loh. Siji dibanding 15. Ya, sama-sama sikohnya, bahkan ada yang lebih sikoh dari dia. Ya, begitu. Maka tidak bisa diterima. Tapi kalau Syalbani tetap mengatakan itu metodenya beliau ya. Jadi itu ijtihadnya beliau sehingga beliau Syalbani mengatakan tetap hadis ini hasan atau sahih. Karena apa? Perawinya thiqah. Tetapi thiqah apapun kalau nyeleneh, syad bahkan menyelisih apa atau tidak bisa mengalahkan perawi-perawi thiqah yang lainnya, maka tetap dihukumi syad. Karena itu hadis syad termasuk hadis yang bagaimana? Dhaif. Nah, begitu. Maka ini menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak mengoreksi ataupun mengalahi Syalbani, tidak. Beliau seorang alim, seorang al-allamah. Apa al-allamah? Sangat, sangat alim, sangat berilmu, banyak lautan ilmu, bahkan muhadis di zaman ini. Kita tidak bisa mengalahkan beliau, apalagi sampai berani mencela beliau. Beliau punya keutamaan. Tapi itulah ijtihad beliau. Namun, kita melihat kepada kaidah-kaidah ilmu hadis secara umum bahwa riwayat ini termasuk syad. Sehingga tahrik menggerak-gerakkan jari tatkala tasyahud itu riwayatnya dhaif, sehingga kita pun tidak mengamalkannya. Bahkan Syekh di Yaman, yaitu Syekh Ahmad bin Sabit, ya Habibullah, beliau mempunyai risalah khusus yang kuat tentang masalah lemahnya hadis tahrik, yaitu menggerak-gerakkan jari. Dari berbagai jalan beliau sebutkan dengan komplit dan lengkap, ya. Dan ini bukan sekedar untuk membantah Syekh Al-Bani, tidak, tapi ini penelitian ilmiah, ya. Meskipun ada murid Syekh Al-Bani yang kemudian bangkit untuk membela mazhabnya Syekh Al-Bani dalam masalah ini, ya. Tapi itulah ijtihad, ya. Nah, sesuai dengan ijtihad mereka. Tapi kita kembali kepada secara umum kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Maka di sana ini termasuk riwayat yang syad, sehingga kita tidak mengamalkan karena syad termasuk riwayat yang dhaif. Wallahu a'lam. Jadi begitu ya, ikhwan, ya. Jadi isyarah dan hukumnya berisyarat dengan jari telunjuk tatkala tasyahud, apa tadi hukumnya? Sunnah. Sunnah apa wajib? Sunnah. Berisyarat dengan jari telunjuk, bukan gerak-gerakan. Berisyarat begitu saja. Ini hukumnya apa? Wajib. Sunnah. Dari mana kamu tahu itu sunnah? Dari apa? Hadis wa'il penjahat. Lah iya, yang menunjukkan kalau itu sunnah yang mana? La'adri. Enggak, la'adri. Ma'adri. La'adri. Gimana? Ayo, ya apa hadisnya? Terus dari mana kamu tahu itu sunnah? Ya kan tadi kita sebutkan, pembahasan kita sekarang adalah as-sunanul fi'liyah. Perbuatan-perbuatan sunnah di dalam sholat. Makanya, dan itu disebutkan para ulama. Nah, yang mengatakan itu sunnah siapa di antara Imam Nawawi taala? Beliau katakan dalam salah satu Muslim, amal isyaratu bil masbahati fal masbah apa bil masbahati fa mustahabun indana. Ya, lil ahadits sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Dan memang hukumnya sunnah. Para ulama sepakat, bukan termasuk kewajiban, bukan pula termasuk rukun-rukun salat. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan. Misalnya, kita mau isyarat dengan jari telunjuk. Lihat sini. Ya. Terus qadarullah si fulan atau seseorang tangan kanannya putus, atau jari telunjuknya putus, pas terputus. Lain. Apakah gini perlu diganti? Diganti gini. Ganti gini, Pak. Ya. Tangannya atau jari telunjuknya terputus. Sehingga enggak bisa isyarat dengan jari telunjuk. Gini. Kira-kira apakah perlu diganti dengan jari tengah kah? Jari manis kah? Ini. Enggak. Saya pernah melihat seorang di masyarakat umum, ya. Dia waktu itu salat begini, ya, Pak. Jangan tertawa dulu. Dengar ceritanya dulu. Ya, pada saat tasyahud begini, dengarkan dulu. Ya, dia kan waktu itu mungkin gatel apa-apa ya, yang sebelah sini atau belah mananya gitu. Mau ngukur yang sini kok enggak bisa. Terus dia gini. Ya, caranya begini. Jadi dia ini tangannya karena dia dipakai kan di isyarat begini. Terus dia itu mau ukur-ukur apa begitu dia gini. Ya, ini terjadi betul dan saya lihat sendiri. Saya ingin tertawa aja. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang bagaimana dengan tangan yang jarinya terputus? Masih itu sebelah kanan. Dikatakan Imam Nawawi taala dalam salah satu Muslim, wa yushiru bimusabbihatihi al-yumna la ghair. Falau kanat maqtu'atan, naam. Ya. Au alilatan lam yushiru bi ghairiha. La minal asli bil yumna wala bil yusra. Perhatikan. Ya. Berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan, ya, tidak dengan yang selainnya. Seandainya terputus atau karena ada sebab yang lain, sakit misalnya, ya, sakit atau terputus sehingga tidak bisa berisyarat dengan jari telunjuk, lam yusyir bi ghairiha, maka tidaklah berisyarat dengan yang selainnya. Tidak perlu berisyarat dengan yang selainnya. La minal asli bil yumna. La minal asli bil yumna. Tidak perlu dengan asal, tangan asal yang kanan kalau memang tidak bisa. Wala bil yusra. Dan tidak boleh pula diganti dengan yang kiri. Begitu. Jadi meskipun ini enggak bisa ya, kawan, jangan kemudian diganti sama jari tengah. Ya, atau jari jempol gini. Ustaz. Ya, atau jari kelingking begini, enggak boleh. Enggak ada sunahnya, ya. Cukup ini. Nah, iya. Ya, intinya apa? Ya, lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau enggak bisa cuman ya misalnya tangannya terputus semua ya begini aja, ya. Atau terputus ibu apa jari telunjuknya. Enggak, maka bukan berarti kemudian diganti sama yang ini. Ya. Tidak jari manis, tidak pula jari kelingking atau jempol. Ya, tidak perlu. Ya, enggak usah begitu. Atau enggak bisa digantikan dengan jari telunjuk yang kiri. Misalnya enggak bisa diganti yang ini. Atau yang gini aja lah, gini. Loh, kok yang kiri? Iya, ini putus begitu. Maka enggak bisa seperti itu. Baik, paham ya? Ngerti ya? Yang begitu. Kiri diputus baru disambil. Baik, seperti itu. Akselasi. Nah, ini berdasarkan apa? Ya, hadis-hadis yang ada. Jadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula mazhab Malikiyah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi tidak perlu berisyarat dengan jari yang kiri ataupun dengan gantinya yang lain. Kalau memang tidak mampu karena terputus atau sakit, ya sudah. Fattakullah mas. Tetaktum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Amalkan ibadah sesuai dengan keadaan yang ada. Tidak ada yang lainnya. Wallahu'alam bisawab. Baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Selesai. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Itu saja. Demikian. Taib, ada pertanyaan? Masalah ini? Apa yang lain? Ada pertanyaan? Cepat jawab. Kalau tadi berbicara ketika iya. Oh iya. Apa masih juga dibolehkan? Oh, seperti itu. Laisa bidalil. Enggak ada dalilnya. Ya. Jadi intinya apa? Para ulama mengatakan, adapun berisyarat pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah seperti ini tidak ada dalilnya, kata beliau. Ya, para ulama mengatakan yang seperti itu tidak onok dalili, ya, tidak ada dalilnya. Karena itu tidak perlu kita melakukan seperti itu. Ya, baik. Guru kami mengatakan seperti itu. Ya, adapun berisyarat dengan seperti itu maka tidak ada dalilnya. Artinya apa? Menetapkan misalnya dengan cara seperti tadi. Saya ulangi ya. Ini ada penjelasan dari guru kami. Dhahaba ba'du ahlil ilmi ila tahsisi raf'i sababah inda tasyahud. Sebagian ahlul ilmi mereka mengkhususkan mengangkat jari telunjuknya ketika tasyahud, akni inda qawlihi asyhadu alla ilaha illallah. Wa hadza qaulun la dalil alaih. La dalilun alaih. Ya, dan ucapan ini atau pendapat ini tidak ada dalilnya, maka tidak perlu dianggap. Ya, artinya apa? Kalau memang Rasulullah SAW menetapkan membacanya ketika itu, ya, dengan dalih ini kan untuk menunjukkan tauhid asyhadu alla. Ya, itu kalau memang ada dalilnya, monggo, mari kita laksanakan dan kita amalkan. Tapi kalau tidak ada, maka ya jelas kita kembali kepada bahwa isyarat secara umum itu dimulai dari awal, istimrar mulai dari awal, terus menerus. Mulai dari awal hingga barakallahu fikum. Gitu ya. Baik, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ini tak stop ya, Mi.